lewat atau belum disampaikan. Yang pertama masalah metode pembelajaran fikih. Sudah kita sebutkan adalah metode yang terbaik adalah dengan mempelajari salah satu mazhab fikih. Ya, bisa dilihat di fatwa yang linknya sudah di share. Biasanya demikian apa penjelasan fatwanya. Akan tapi metode tersebut diperuntukkan untuk thalibul ilmi yang memang ingin mempelajari fikih secara berkelanjutan. Nah, adapun kalau orang biasa ya, orang awam yang memang tidak mengarah ke belajar fikih secara berkelanjutan, maka enggak masalah mengambil atau mempelajari lewat kitab fikih yang tidak terikat dengan salah satu madhab. Misalnya di fatwa tersebut dijelaskan misalnya dengan mempelajari fikih muyasar, enggak ada masalah. Tapi kalau memang ingin belajar fikih secara berkelanjutan, ya mau tidak mau harus memilih kitab yang ada lanjutannya, ya. Dan kitab fikih yang ada lanjutannya adalah ada di fikih madhab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian kemarin tadi kita sudah membaca mukadimah di bagian akhir, ya. Musannif mengatakan innahu 'ala ma yasha'u qadirun wa bi 'ibadihi latifun khabirun. Ya, latif artinya yaitu di Fathul Qarib disebutkan al-alim bidaqaiqil umur wa muskilatiha. Ya, latif itu mengetahui apa? Perkara-perkara yang mendetail dan masalah-masalahnya. Latif juga dimaknai dengan rafiq. Bisa tadi alim bidaqaiqil umur, bisa juga rafiq. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui ya perkara-perkara yang detail dari hamba-hambanya dan juga lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Adapun khabir ini sebenarnya mirip juga maknanya, mirip dengan latif. Karena khabir itu apa? Artinya alim. Alim, alim mengetahui hal-hal yang tersembunyi, yang batin, sebagaimana mengetahui hal-hal yang zahir, yang nampak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke kitab Thaharah. Qala al-musannifu Abu Suja' rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fit dunya wal akhirah kitab ut-taharati kitab taharah bab taharah al-miyahu allati yajuzu biha tadhhiru sab'u miyahin air yang yajuzu yaitu yasihu sah biha dengan air tersebut at-tadhhir bersuci ada sab'u miyahin tujuh macam air yang sesuai dengan kaidah dibaca sab'atu sab'atu miyah miyah jamak dari ma. Jadi ada tujuh air yang sah digunakan untuk bersuci. Apa itu? Ma'us sama'i air langit dari langit, wa ma'ul bahri air laut, wa ma'un nahri air sungai, wa ma'ul bi'ri air sumur, wa ma'ul aini air sumber, sumber mata air, wa ma'ul salji air salju, wa ma'ul barat air air hujan es. Apa itu toharoh? Secara istilah toharoh itu adalah suatu yang membolehkan dengannya sholat. Ya, suatu ya pekerjaan yang dengannya sholat menjadi boleh. dan yang semakna dengan toharoh, semakna dengan toharoh atau semakna dengan sholat, yaitu ibadah-ibadah yang lain. Kemudian berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Maksudnya toharoh itu berupa wudu, kemudian mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Ya, bisa disimak di sarannya Al-Imta. Tapi tidak semua kita baca sebagaimana yang telah kita sampaikan. Maksud dari yajuzu yaitu yasihu, maka sah. Ya, sah untuk apa? Untuk mengangkat hadas, ya. Mengangkat hadas misalnya hadas kecil dengan wudu, maka terangkat hadasnya. Hadas besar, maka dengan mandi terangkat hadas besar tersebut. Kemudian juga sah digunakan untuk izalatun najasah, menghilangkan najis. Maka orang yang misalnya batal wudunya kemudian menggunakan air untuk mengangkat hadasnya, ya, dengan berwudu, maka dia menjadi suci. Setelah itu maka dia bisa mengerjakan sholat, dan yang misal sholat semisal dengan sholat, semisal mengusap mushaf dan ibadah-ibadah lain yang membutuhkan suci, toharoh. Demikian juga menghilangkan najis, misalnya ada badan seorang atau baju terkena najis, cara menghilangkannya yaitu harus menggunakan air. Maka mengangkat hadas dan menghilangkan najis haruslah dengan air, yaitu air mutlak. Khusus dengan air. Tidak bisa apa? Dengan benda yang lain, ya. Nah, misalnya cairan yang lain, misalnya ada cairan banyak, ada cuka, ada madu, ada susu, nah. Atau benda-benda yang lain tidak bisa digunakan untuk yaitu raf'ul hadas wa izalatu an-najasah. Dia harus pakai air. Salah satu dalilnya yaitu ketika Arab Badui kencing di dalam masjid, Nabi SAW memerintahkan untuk mengguyur dengan apa? Air. Dan dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahasanya air ini adalah satu keistimewaan karunia dari Allah SWT yang dia itu punya keistimewaan yaitu digunakan untuk bersuci. Ya. Tujuh air tersebut, ya, yang disebutkan musannif tadi bisa diringkas yaitu mana zala minas sama wa mana ba'a minal ardi, yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Maksud dari ma'us sama adalah air hujan yang turun dari awan. Air laut yang dia rasanya asin, ya, dia juga suci. Laut manapun, ya, laut, samudra, ya, airnya suci walaupun rasanya asin. Kemudian air sungai yang tawar, misal sungai Nil dan ya sungai-sungai yang lain. Kemudian air sumur itu yang diambil dari ya di bumi, ya, dalam bumi, ya, dengan cara apa? Menggali. Kemudian ma'ul ain, air sumber ini yang muncul dari bumi pula, dari mata air tanpa melakukan apa? Penggalian seperti sumur. Kemudian ma'ul salji yaitu air hujan, yaitu air yang turun dari langit di suhu yang sangat dingin. Nah, kemudian nanti dia di bumi menjadi apa? Menjadi membeku. Turunnya apa? Air sampai bumi membeku. Ma'ul bardi ini air yang turun dari langit, dari awan dalam bentuk yang padat, sudah beku karena dingin, kemudian nanti meleleh atau mencair di bumi. Ini gampangnya hujan es. Jadi bongkahan-bongkahan es yang turun dari langit. Ya, namanya ma'ul bard. Nah, semua macam-macam ini sah digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian ada faedah, bahasanya air yang paling utama adalah air yang keluar dari sela-sela dari jemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah mukjizat. Kemudian setelah itu air zam-zam, kemudian air Al-Kausar, telaga Al-Kausar, kemudian air Sungai Nil di Mesir, kemudian air sungai-sungai yang lainnya. Kemudian dalam bab thaharah itu ada istilah maqasid at-thaharah, ada wasail at-thaharah. Maqasid thaharah maksud maqasid, atau gampangnya di sini bentuk-bentuk thaharah disebutkan ada 4. Yang pertama wudu. Wudu dia thaharah. Kemudian al-ghuslu mandi, atayamum tayamum, kemudian izalatun najasah menghilangkan najis. Ini hal-hal ini disebut maqasid, maqasidut at-thaharah. Adapun wasail at-thaharah, wasilah yang perantara thaharah, yaitu apa atau alatnya seperti itu yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama al-ma'u, air. Ini hukum asal thaharah dengan air. Kemudian turab, ya, tanah berdebu ketika apa? Tidak mendapatkan air. Nanti digunakan untuk tayamum, ya. Kalau ma tadi air digunakan untuk wudu dan mandi. Ketiga al-hajar, bebatuan, batu digunakan untuk istinja. Kemudian dibal, sama alat untuk menyamak kulit, untuk mensucikan kulit dari apa, bangkai. Faedah, boleh menggunakan air zam-zam untuk bersuci, yaitu untuk wudu maupun mandi, karena tidak ada dalil yang menunjukkan larangannya. Adapun menghilangkan najis dengan air zam-zam, hukumnya makruh. Ya, hukumnya menggunakan air zam-zam untuk apa? Untuk menghilangkan najis, hukumnya makruh. Di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan yang muktamad itu, yang muktamad tidak makruh menggunakan air. Tidak makruh menggunakan air zam-zam walaupun untuk menghilangkan najis, akan tetapi khilaful aula. Ya. Kalau menurut Al-Bajuri tidak sampai makruh, ya. Tapi hanya khilaful aula. Khilaful aula masih di bawahnya makruh. Ya, Allahu a'lam bisawab. Kita lanjutkan macam-macam air. Qala al-musannifu Abu Suja rahimallahu taala aqsamul miyahi macam-macam air. Tumal miyahu ala arba'ati aqsamin. Air itu terbagi menjadi 4 macam. Ya. Yang pertama, tohirun, mutohirun, wairu, makruhin wa huwa al-ma'u al-mutlaqu. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan tidak makruh. Artinya tidak makruh hukumnya ketika digunakan, yaitu air mutlak. Jenis pertama. Jenis kedua, tahirun mutahirun makruhun wa huwal ma'u al-musyammasu. Yang kedua adalah tahir mutahir, suci. Yang kedua suci mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu air musammas. Air yang terkena sinar matahari. Yang ketiga, tahirun ghairu tahirin, suci akan tapi tidak mensucikan. Wa huwa al-ma'u al-musta'malu, yaitu air musta'mal, wal mudaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Yaitu air musta'mal dan air yang berubah karena kecampuran dengan benda-benda suci. Ini masih masuk kategori yang ketiga, yaitu suci namun tidak mensucikan. Jenis yang keempat, ma'un najisun. Wa huwa allazi halat bihi najasatun. Air najis, yaitu air yang halat, yang waqa'at bihi ke dalam air tersebut najasatun. Air yang terkena najis. Wa huwa dunal qulataini, dan air tersebut di bawah dua qulah. Au kana qulataini, atau dua qulah, fatahayyara, kemudian berubah gara-gara kemasukan najis tersebut. Di air najis ada dua, kalau di bawah dua qulah kemasukan najis langsung disebut airnya najis. Atau lebih, atau dua qulah atau lebih menjadi najis kalau apa? Berubah. Fatahayyara. Jadi kalau tidak berubah ya tidak. Wal qulatani, dua qulah adalah khamsu mi'ati ritlin, 500 ritel, ya, ritel bukan liter, bagdadiyin, bagdadi takriban kurang lebih fil asohi menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, kita lihat penjelasannya. Jenis pertama yaitu air mutlak, yaitu air yang masih dalam bentuk aslinya tanpa ada perubahan, tanpa ada tambahan yang lain dari yang lainnya. Masih asli. Atau mudahnya adalah air yang disebut air saja. Yang bisa disebut dengan air saja. Yang ketika menyebut air, maka tertuju pada air tersebut. Hukum menggunakannya yaitu dia bagaimana suci pada dirinya sendiri, ya. Kemudian mutahhir bisa mensucikan yang lain. Yaitu bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sehingga nanti yang dicuci dengan air air mutlak ini menjadi suci. Benda najis dicuci dengan air mutlak, maka dia menjadi suci. Ghairu makruhin, yang tidak makruh. Itu boleh digunakan untuk toharoh, yaitu air mutlak yang biasa kita pakai, air keran, air yang tadi ya, yang tujuh tadi ya, masuk kategori air mutlak ya, selama masih dalam kondisi aslinya. Ada faedah bahwasanya air laut itu mempunyai rasa, ya kan? Rasanya asin. Kan, tapi dia masih masuk kategori air mutlak. Karena memang rasa asin itu, rasa asin tersebut adalah asli. Ya, bentuknya memang sifatnya memang asin seperti itu dan tidak berubah. Nah, demikian juga air sumur yang intinya masih air sungai misalnya. Nah, misalnya ada sedikit rasanya yang agak manis misalnya. Tapi kalau dia asli yang seperti itu dan tidak mengalami perubahan, maka dia masuk kategori air mutlak. Jenis yang kedua, al-ma'u al-musyammasu. Air yang terkena sinar matahari. Itu air yang dipanaskan dengan sinar matahari, terkena sinar matahari, baik itu langsung terkena ataupun melalui misalnya benda lain. Artinya tertutup. Misalnya tertutup, ya. Tertutup, tidak tertutup, dia termasuk kategori ini. Ya. Tapi ada syarat menggunakan air musamas, syaratnya ya sesuai dengan namanya, yaitu musamas, dia dipanasi dengan terik matahari, terkena terik panas matahari. Syarat kedua di yaitu di daerah yang panas atau sangat panas ya, seperti di Hijaz atau di Hadramaut ya, dan daerah-daerah yang sangat panas. Adapun kalau daerahnya dingin seperti di Sam atau yang sedengan di Mesir, ya, daerah-daerah sedengan cuacanya, maka ini tidak makruh. Syarat ketiga yaitu di inak muntopi, inak wadah yang pembuatan wadah tersebut menggunakan palu, ya, dibentuk dengan palu. Nah, gampangnya adalah terbuat dari bahan logam, tembaga, besi, dan yang misalnya. Nah, itu nanti menjadi makruh. Nah, kalau wadahnya dari plastik, dari semen, kayu, dan yang lainnya, bukan bahan logam, tidak makruh. Ya, tidak makruh. Kemudian digunakan saat panas. Saat posisi panas digunakan. Ataupun kalau nanti sudah dingin, tidak menjadi makruh. Kemudian digunakan yang kelima di badan. Kalau digunakan untuk mencuci baju ya tidak apa-apa. Maka ini air musamas hukumnya adalah suci, ya sah digunakan untuk mensucikan pula, mutoh pula, ya. Akan tapi makruh, hukumnya makruh. Ada masalah kalau misalnya tandonya terbuat dari emas dan perak. Apakah makruh menggunakannya? Maka jawabannya tidak makruh. Tidak makruh menggunakan airnya, air musamas yang ditampung oleh wadah terbuat dari emas dan perak. Bukan tapi penggunaan wadah emas perak sendiri hukumnya haram. Dari sisi lain haram, dari sisi penggunaan airnya boleh jaiz. Karena apa? Alasan atau illah bahasanya dimakruhkan air musamas itu adalah muncul zuhuma atau semacam karat di air tersebut karena terkena panas sinar matahari dan wadahnya terbuat dari logam. Nah, kalau wadahnya logamnya berupa emas atau perak, maka karena dia kuat atau murni bahannya, tidak muncul karat-karat tersebut. Ya. Dan bagaimana hukum menggunakan air yang sangat panas atau sangat dingin, ya? Digunakan di badan, maka hukumnya makruh karena apa? Misalnya wudu atau mandi. Misalnya menggunakan air yang sangat panas atau sangat dingin. Bukan hanya dingin, tapi sangat dingin. Maka hukumnya makruh karena apa? Tidak maksimal dalam menyempurnakan wudu. Yamna'u min isbagil wudu. Ya, tidak bisa maksimal dalam menyempurnakan wudu. Kemudian jika waktunya sudah sempit, nah, waktu sholat sudah sempit ya, tidak mendapatkan air selain air musamas, maka boleh tidak digunakan? Boleh, bahkan apa? Bahkan menjadi wajib. Karena tidak ada air lain selain air musamas. Sampai pun dia kalau dia harus membeli, ya, dengan harga yang standar maka wajib dia membeli. Kecuali harganya apa? Dinaikkan misalnya. Hukumnya tadi apa? Air musamat, hukumnya makruh. Bisa menjadi haram ketika apa? Ketika misalnya diberi informasi oleh seorang yang terpercaya, dokter yang terpercaya, muslim, bahasanya kalau menggunakan air musamat ini akan menyebabkan bahaya, menimbulkan bahaya. Atau ada zon, dia ada zon, ini kalau menggunakan air musamat membahayakan dirinya. Berdasarkan apa zonnya? Berdasarkan apa? Tajribah, pengalaman, percobaan yang pernah dia lakukan, pernah dia alami ketika menggunakannya. Kalau ada zon ini, atau ada informasi dari seorang dokter terpercaya, maka hukumnya jatuhnya menjadi haram. Jenis yang ketiga, al-ma'u al-musta'malu. Ini jenis yang ketiga, yaitu dalam cakupan jenis suci zatnya, tapi tidak bisa mensucikan zat yang lain. Ya, yaitu yang pertama air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air sedikit, yaitu di bawah 2 kulah. Air yang di bawah 2 kulah disebut air sedikit. Alma al-qalil. Yang bagaimana? Yang air sedikit itu digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, ya, atau menghilangkan najis dan tidak berubah airnya setelah digunakan untuk menghilangkan najis tersebut dan tidak bertambah beratnya. Ini di al-imta kan ada ibarah. Fi raf'i hadasin au izalati najasatin walam yataghayyar wala zada waznuhu. Ini walam yataghayyar wala zada waznuhu, ini sambungan ke izalah najasah. Kalau raf'ul hadas sudah jelas. Jadi ketika sudah selesai digunakan untuk raf'ul hadas menjadi musta'mal. Adapun untuk selesai digunakan untuk menghilangkan najis ada perinciannya. Ya tadi airnya tidak berubah dan tidak bertambah beratnya. Ya, ketika seorang batal wudunya maka dia menjadi muhdis, ya kan? Batal, maka wajib wudu. Dan alat digunakan untuk bersuci adalah air, air yang tohur, yang suci menyucikan. Dan air yang digunakan seorang yaitu air mustamal, yaitu di mana digunakan untuk mengangkat hadas, ya. Al wajib gunakan untuk membersihkan najis, ya, yang ada di baju misalnya, kemudian dibersihkan maka baju tersebut menjadi suci. Jadi kapan air menjadi musta'mal? Maksudnya ketika sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Ya. Kapan disebut mengangkat hadas? Kalau wudu itu di basuhan pertama, kalau mandi di basuhan pertama sama, di guyuran pertama. Ya. Ketika sudah digunakan untuk basuhan pertama, maka air itu menjadi hukumnya musta'mal. Itu jenis pertama. Jenis air musta'mal kedua, air musta'mal juga bisa terjadi, ya, yaitu bekas digunakan untuk izalat najasah. Tapi ada syaratnya. Kalau syarat terpenuhi, maka air bekas digunakan untuk menghilangkan najis menjadi air musta'mal. Kalau tidak terpenuhi, menjadi airnya najis atau mutanajis. Syaratnya apa? Ya, kalau raful hadas tadi enggak ada syaratnya. Pokoknya setelah digunakan raful hadas jadi musta'mal. Akan tetapi kalau digunakan izalatun najasah itu ada syaratnya. Yang pertama dia itu tidak berubah. Ya, gambarannya adalah kita punya kain. Kain ini terkena baul, air kencing misalnya, najis. Kemudian kita guyurkan pakai air keran atau air ember kita guyurkan. Jadi syaratnya yang pertama air harus mendatangi najis. air yang dikuyurkan ke benda najis tersebut. Ya. Kemudian ketika air itu telah sampai di benda yang kena najis, kain tersebut, kemudian dia berpisah, meninggalkan kain, jatuh ke bawah. Nah, yang di bawah ini nanti dihukumnya apa? Kalau enggak najis, berarti mustakmal. Nah, kalau mustakmal berarti suci. Tapi dia mustakmal. Kapan menjadi najis? Ketika syarat tidak terpenuhi. Ketika syarat terpenuhi menjadi mustakmal. Mustakmal itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Syaratnya apa? Satu, tidak berubah. Jadi air tadi sesuai dengan aslinya, air mutlak. Tidak berubah, warnanya enggak ada perubahan, bau dan rasa. Kemudian beratnya tidak bertambah. Kalau beratnya bertambah, maka indikator tadi kecampuran tadi. Nah, ada di situ indikator kuat ada najisnya. Kalau syarat ini terpenuhi, beratnya tidak bertambah, kemudian tidak ada perubahan, salah satu dari tiga sifat, rasa, warna, bau, maka dia airnya tetap suci. Akan tapi hukumnya mustakmal, tidak bisa digunakan lagi untuk mensucikan. Kalau syarat tidak terpenuhi menjadi air yang mutanajis. Air mustakmal tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Air mustakmal, kita punya air mustakmal pakai wudu maka tidak sah. Ini kita punya air mustakmal digunakan untuk menghilangkan najis juga tidak sah. Ya, kemudian tadi termasuk cakupan yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang berubah disebabkan kecampuran benda yang suci, ya bercampur. Maka di situ disebutkan di Al-Imta, yaitu air suci yang dia berubah salah satu dari tiga sifatnya, rasa, warna, bau, atau bertambah beratnya karena kecampuran benda suci yang lain, misalnya teh, jus, lemon. Kalau dia berubah dan perubahannya banyak, maka dia menjadi air yang suci. Kenapa suci? Karena yang menjadikan berubah adalah benda suci, maka tetap menjadi suci. Akan tapi wairu mutahhir, tidak bisa mensucikan benda yang lain. Nah, misalnya kita punya air kemasukan teh, dilihat perubahannya sedikit atau banyak. Kalau sedikit masih kita sebut air gitu, maka masih menjadi air mutlak. Kalau banyak, banyak itu gimana? Kita nyebutnya sudah air teh. Maka ini nanti masuk kategori tohir, wairu mutohir. Hukumnya seperti air mustakmal, suci, tapi tidak bisa mensucikan. Suci artinya konsekuensinya gimana? Ya kalau kena baju enggak jadi najis bajunya. Kalau kena badan enggak ternajisi. Tapi wairu mutohir konsekuensinya tidak bisa kita gunakan untuk wudu, tidak bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis. Itu kalau dia itu perubahannya banyak tadinya, kalau sedikit maka tetap air mutlak, dan perubahannya karena kecampuran benda suci yang sifatnya menyatu dengan air, deterjen misalnya, teh, sabun dan seterusnya, dia menyatu, istilahnya mukholid, ya, mencampur, menyatu. Artinya gimana? Kalau dia sudah bercampur dengan air, kita nggak bisa membedakan mana sabun, mana air, mana teh, mana air. Nggak bisa. Itu namanya mukholid bendanya. Dan atau dia tidak bisa dipisahkan setelah bercampur, mau diambil itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ini deterjen masuk ke air, kita ngambil deterjennya nggak bisa karena dia menyatu. Misalnya seperti itu. Masalah. Ya. Kalau misalnya kecampurnya dengan benda yang mujawir. Mujawir itu apa? Ya, bertetanggaan, bersebelah. Secara arti bahasanya gitu. Intinya mujawir ini lawan dari mukhalif, mujawir. Artinya apa? Dia enggak menyatu. Ya, contohnya yang sering diberikan para fuqaha, misalnya kayu gaharu. Kayu gaharu wangi, kita masukkan ke dalam air, airnya berubah menjadi wangi. Setelah itu kayunya bisa kita ambil, namanya mujawir. Beda dengan sabun tadi, sabun enggak bisa kita ambil. Kalau sudah menyatu, dia enggak bisa kita ambil, enggak bisa kita bedakan. Tapi kalau mujawir, dia itu bisa kita ambil setelah ada perubahan. Maka air yang berubah gara-gara benda yang mujawir, itu walaupun perubahannya banyak, menjadi wangi, tetap dia dihukumi suci mensucikan. Mujawir bisa berubah benda yang masuk seperti itu, bisa juga tidak bersentuhan langsung. Misalnya adalah ada air, di sebelahnya ada bangkai yang baunya sangat menyengat. Kemudian bau ini mempengaruhi air di sampingnya. Sehingga bau dari air aromanya menjadi busuk misalnya seperti bangkai. Maka ini tidak mengapa karena mujawir. Nah, bagaimana kalau air itu berubah gara-gara lama di wadahnya? Maka tidak mengapa. Karena apa? Tulu al-muksi. Menetap di wadah. Misalnya air di tandon atau di bak lama sekali enggak dipakai kemudian baunya berubah, tidak seperti bau air mutlak, maka ini masih tohur. Tohur itu suci, mensucikan. Juga misalnya air yang berubah karena kemasukan tanah, ya, atau tanah liat, atau dedaunan yang dia jatuh dengan sendirinya tertiup angin. Maka enggak masalah walaupun terjadi perubahan yang banyak. Ya. Jadi ada perubahan yang banyak itu dimaafkan atau tidak teranggap, yaitu diantaranya air itu lama menggenang di dalam wadah. Kemudian air itu tercampur dengan tanah, ya, tercampur dengan tanah atau dedaunan yang berjatuhan. Kemudian dia juga berada wadahnya sendiri. Wadahnya misalnya mengeluarkan bau tandonnya, kemudian mempengaruhi bau air, maka ini tidak masalah. Atau jalur air, pipa, ya, selang, dan sebagainya, mempengaruhi air sehingga berubah baunya, maka tetap dihukumi tohur. Ini pengecualian. Karena apa? Susah menghindari. Air itu susah dihindarkan dari hal tersebut. Sedangkan kaidah apa? Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, kemudian kita lanjutkan di sarahnya. Tadi disebutkan kapan air menjadi musta'mal, yaitu ketika digunakan untuk menghilangkan hadas, ya, yaitu ketika wudu itu basuhan pertama. Jadi air bekas basuhan pertama ketika wudu itu airnya apa? Jadi musta'mal. Adapun basuhan ketiga atau basuhan kedua atau basuhan ketiga, maka ini bukan air musta'mal. Karena apa? Di basuhan kedua dan basuhan ketiga, hadas sudah terangkat. Hadas terangkat itu ketika di basuhan pertama. Nah, air musta'mal adalah bekas mengangkat hadas. Ya. Maka basuhan kedua dan ketiga bukan musta'mal. Air musta'mal bekas apa? Mengangkat hadas. Bekas digunakan untuk sesuatu yang harus digunakan, yaitu dalam bab thaharah. Kalau kita misalnya punya beberapa air musta'mal, ember air musta'mal, 2 ember, 3 ember, dikumpulkan jadi banyak menjadi 2 kulah. 2 kulah itu sekitar 200 liter. Ada yang mengkonversi 216. Gampangnya kita ambil pendapat yang misalnya yang 200, ya. Ada air 50 liter, 50 liter, 50 liter, sampai 4. kali menjadi 200 liter sehingga 2 kulah. Air mustamal dikumpulkan menjadi 2 kulah. Kemudian tidak ada perubahan warna, rasa, bau, maka menjadi airnya tohur, ya. Berubah dia hukumnya, ya. Karena air mustamal itu hanya ada pada alma al-qalil, air yang sedikit. Kalau air banyak, 2 kulah terlebih tidak berlaku. Sehingga air mustamal dikumpulkan menjadi, air mustamal dikumpulkan menjadi 2 kulah atau lebih, ya bisa menjadi air suci. Inilah termasuk keistimewaan dari air. Nah, kemudian kalau basuhan yang keempat, wudu basuhan keempat, gimana ini? Maka dia ya tidak ada perselisihan bahasanya air tersebut adalah suci mensucikan bekas basuhan yang keempat. Walaupun itu basuhan keempat sendiri termasuk amalan yang makruh, ya. Dia tahu sudah 3 kali wudu basuh lagi, maka makruh hukumnya. Tapi airnya tidak menjadi mustamal. Nah, air mustamal tadi disebutkan setelah dia itu apa? Digunakan untuk mengangkat hadas. Adapun kalau dia masih dalam proses, ya dia bolak-balik di tangan misalnya. Masih mengalir di anggota wudu misalnya. Maka air tersebut tetap tohur. Kapan menjadi tohir, menjadi mustamal? Ketika berpisah dengan anggota wudu. Ya, ketika berpisah. Misalnya kita guyurkan air dari siku, nah, kemudian mengalir sampai jari jemari. Ini selama masih di tangan, di anggota wudu, dia dihukumi apa? Tohur. Tidak kita katakan, oh berarti dari sini sudah membasuh siku, kemudian nanti sampai jari jemari sudah jadi mustamal. Enggak. Jadi mustamal ketika sudah berpisah dari anggota wudu. Dan tadi sudah kita sampaikan air mustamal adalah bekas untuk digunakan toharoh yang wajib, yaitu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Kalau misalnya memperbaharui wudu bagaimana? Tajdidul wudu. Nah, kan sunnah hukumnya. Nah, atau mandi Jum'ah, hukumnya juga sunnah. Gimana air bekasnya? Ya, air bekasnya tidak menjadi mustakmal. Karena di situ apa? Tidak ada proses mengangkat hadas. Ya. Ya. Kemudian, beliau berpindah ke permasalahan tentang perubahan, taghayyur. Taghayyur ada dua, perubahan pada air ada dua, ada perubahan hissi. Hisi terindra bisa dilihat, ya misalnya apa? Misalnya baunya bisa dicium, baunya. Kemudian apa? Warnanya bisa dilihat, ya. Rasanya. Nah, ini masuk dalam perubahan yang hisi. Ada juga yang perubahan maknawi, takdiri atau takdiri, dikira-kirakan. Kalau perubahan hisi bagaimana? Ya gampangnya tadi, misalnya air kemasukan teh. Kita lihat berubah. Berubah enggak ini? Bisa berubah. Warnanya misalnya jadi seperti warna teh. Baunya juga. Nah kan tapi ada misalnya air bunga mawar. Air bunga mawar masuk. Bagaimana? Sedangkan air bunga mawar ini misalnya dia sudah tidak baunya, ya. Sudah tidak adanya bau air mutlak, warna seperti air mutlak, rasanya sama. Jadi sifatnya itu sama persis dengan sifat air mutlak. Nah, misalnya ini ada bunga mawar, air bunga mawar seperti itu. Atau yang contoh gampangnya air mustakmal. Air mustakmal itu sifatnya tidak ada bedanya dengan air mutlak. Warna juga seperti itu. Rasa seperti itu, apa bau juga seperti itu. Nah, ini adalah syai' tohir, suatu yang suci. Ketika masuk ke air mutlak, kan harus dirinci, berubah banyak enggak? Nah, kayak teh tadi, teh masuk ke air, berubah banyak enggak? Berubah banyak, tidak mutlak. akhirnya berubah menjadi tidak mensucikan. Kalau perubahannya sedikit atau enggak berubah, maka tetap air mutlak. Nah, itu kan bisa dilihat, teh, sabun, dan lainnya. Nah, ini enggak bisa dilihat. Kita punya air yang kurang dari 2 kulah, kemasukan air mustakmal. Nah, satu gayung misalnya. Atau kemasukan air mawar yang tidak, yang sifatnya sama seperti sifat air mutlak. Diandaikan seperti itu. Kalau sifatnya beda ya gak ada masalah ya. Misalnya masih wangi, ya nanti kelihatan. Ini masalahnya sifatnya sama dengan sifat air mutlak. Nah, itu nanti perubahannya adalah dikira-kirakan, takdiri. Nanti apa? Dikira-kirakan. Nah, perubahan takdir ini nanti dikira-kirakan, para ulama menyebutkan ada apa? Contoh-contoh benda yang digunakan untuk mengira-ngira tadi. Ya, mengira-ngira maksudnya mengandaikan. Jadi begini. Jadi air mustakmal misalnya kita punya satu ember air mutlak, kemasukan satu gayung air mustakmal. Maka kita kira-kira air mustakmal ini benda lain, bukan air mustakmal. Nah, para ulama beri contoh benda-benda itu. Yang pertama, kalau dari sisi rasa diandaikan jus delima, perasan. Air mustakmal satu gayung kita andaikan itu perasan delima. Kita masukkan ke ember tersebut, berubah enggak? Oh, enggak berubah. Berarti enggak apa-apa. Oh, berubah sedikit. Berarti enggak apa-apa. Oh, berubah banyak. Berarti nanti wairu mutohir. Kalau warnanya diandaikan apa? Warnanya kita andaikan jus anggur, ya. Satu gayung tadi, kira-kira kalau jus anggur masuk ke situ merubah enggak? Nah, langkahnya sama. Baunya kita andaikan, para ulama menyebutkan luban zakar. Luban zakar ini, oh, alam di Indonesia enggak ada. Nanti ada di, bisa cari di Wikipedia kalau enggak salah, ada ini. Jadi kayak jenis dari tumbuhan tertentu ya. Nah, ini diandaikan itu semua tiga tadi, kalau hasilnya adalah tidak berubah atau berubah sedikit, maka tetap menjadi air mutlak. Kalau misalnya enggak melakukan pengandian, bagaimana? Hukumnya tidak mengapa. Dikembalikan ke hukum asal, hukum asalnya airnya suci. Karena kalau tidak mengandaikan, tidak melakukan pengandian tadi, diandaikan jus lima, diandaikan jus anggur, seperti itu. Enggak melakukan itu, hasilnya ragu-ragu. Hasil akhir dari tidak melakukan pengandian adalah ragu-ragu. Nah, padahal yang yakin adalah yang suci. Posisi suci adalah posisi yakin. Karena hukum asalnya dia kan suci. Kemasukan benda lain. Berubah enggak? Ragu-ragu. Berubah atau enggaknya itu ragu-ragu. Maka kalau ragu-ragu tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin. Al-yakinu la yazulu bisak. Ya kan? Seperti itu. Sehingga hukumnya melakukan pengandian adalah sunnah. Jadi disunahkan melakukan pengandian. Kalau enggak apa-apa. Nah, kemudian ya. Tanbih ya. Seorang yang mencelupkan tangannya di wadah, ya. Ini wadahnya kecil. Ya, dia tidak ada kurang dari 2 kulah ya, airnya sedikit. Maka nanti kalau mencelupkannya itu adalah masih dalam rangkaian bersuci, maka dia harus niat iktiraf. Niat tangannya yang dicelupkan tadi sebagai ciduk. Kalau tidak, nanti ketika dimencelupkan dan dia pas posisi wudu bagian tangan, maka setelah itu dia mencelupkan, enggak ada niat untuk menjadikan tangannya sebagai jeduk, maka air menjadi mustakmal. Contohnya begini, orang sudah dia niat wudu di gayung, yang gayung itu tentunya kurang dari 2 kulah. Kemudian dia memasukkan tangannya pertama kali, enggak ada masalah karena dia kan belum raful hadas. Ketika dia membasuh wajahnya, misalnya dia mencukupkan 1 kali basuhan. Membasuh wajah 1 kali. Berarti ini sudah digunakan untuk raful hadas. Nah, nanti belum ada masalah sampai sini. Nah, setelah dia membasuh wajah, kan urutan selanjutnya membasuh tangan. Nah, ketika tangan ini dicelupkan untuk mengambil air yang digunakan untuk membasuh kedua tangannya, ketika dicelupkan, otomatis dia itu langsung melakukan proses toharoh ketika mengambil tadi. Karena tangan masuk, dan adalah urutan setelah wajah. Walaupun dia nggak meniatkan apa-apa, nanti air tersebut menjadi mustakmal. Kenapa? Karena dia sudah niat di awal untuk wudhu. Sedangkan wudhu ini urutannya adalah tangan setelah wajah. Maka ketika dia masukkan tangannya, kemudian nanti membasuh tangannya, air di dalam gayung menjadi mustakmal. Agar enggak mustakmal, dia niat tangan ini dijadikan gayung untuk mengambil air. Ini yang disebut niat al-iktirof. Akan tapi para fuqaha seperti Al-Ghazali tidak menyatakan bahwa ini wajib. Karena ini perkara yang rumit, kalau kita dakwahkan ke orang-orang yang awam, ini enggak perlu memberatkan seperti ini. Walaupun ini pendapatnya memang ada demikian, kan, tapi ini sulit bagi orang awam harus misalnya seperti itu, ya. Sehingga orang-orang awam kemudian disuruh apa? Wudunya diguyurkan biar enggak susah-susah apa niat iktirof. Nah, mungkin seperti itu kalau kita sering mungkin menjumpai teman-teman kita kok ini harus airnya mengalir. Maksudnya mungkin seperti itu ya, untuk menghindari yaitu niat iktirof tadi, susahnya niat iktirof. Sebenarnya kalau dia digayung pun enggak apa-apa. Digayung pun tidak mengapa, enggak mesti langsung dialirkan seperti itu. Ya, kemudian tadi ya, ana langsung ngambil kesimpulannya, tidak dibaca satu persatu karena waktunya lama nanti ya. Ya, yang penting ada gambarannya. Kemudian faedah, air mustamal kita dikumpulkan menjadi 2 kulah, maka boleh digunakan untuk toharoh. Tadi sudah kita sebutkan. Karena apa? Likuatil ma' al-kasir. Karena kuatnya air yang banyak. Ya, salah satu keistimewaan dari air. Kemudian hadas, faedah tentang hadas. Secara istilah adalah amrun aitibariyun. Ya, suatu yang nawi yang menghalangi sahnya sholat ketika tidak ada rukhsah. Suatu yang sifatnya maknawi, ya, yang ada pada badan, ya, bisa ditambah seperti itu, yang menghalangi atau menyebabkan tidak sahnya sholat ketika tidak ada rukhsah. Jadi ada 2, akbar dan aswar. Akbar mewajibkan mandi, aswar mewajibkan wudu. Jenis yang 4, air najis. Yaitu air yang waqa'at, yaitu halat tadi waqa'at jatuh fihi ke dalam air tersebut, najasah najis yang tidak dimaafkan najisnya. Maka jika misalnya air kencing jatuh ke wadah yang berisi air yang wadahnya kecil, ya kurang dari 2 kulah airnya, maka langsung najis semuanya, ya walaupun misalnya tidak mengalami perubahan. Air 1 bak kurang dari 2 kulah kemasukan 1 tetes, nah, misalnya air kencing atau najis yang lain, maka langsung menjadi najis walaupun tidak mengalami perubahan. Adapun kalau airnya banyak, yaitu 2 kulah atau lebih, ya, maka nanti atau misalnya di sini dicontohkan air mengalir seperti sungai, maka tidak menjadi najis kecuali apa? mengalami perubahan. Airnya 200 liter, kemasukan najis. Maka dilihat dulu, berubah, kalau berubah salah satu dari tiga sifat, rasa, warna, bau, walaupun perubahannya sedikit, langsung dihukumi najis atau mutanajis. Berbeda dengan air yang kurang dari dua kulah tadi, nggak perlu diet, enggak, tapi dihukumi apa, najis. Nah, misalnya kita punya air satu bak, kemudian ada najis di baju, nah, kena air kencing, dimasukkan, ya udah, jadi najis semuanya. Sehingga caranya diguyurkan. Kemudian beliau menyebutkan hukum air yang kemasukan benda najis. Maka air tersebut menjadi najis, tidak suci zatnya, maka enggak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, maka haram digunakan untuk misalnya wudu, mandi, ya. Kemudian kalau nanti air yang najis tersebut mengenai baju atau badan, maka tidak bisa disucikan kecuali dengan air yang tahur, suci mensucikan. Kemudian air sedikit tadi adalah air yang kurang dari dua kulah, yaitu dikonversi kurang dari 200 liter. Ya, beliau membawakan hadis Nabi SAW bersabda, "Idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil khabasan." Jika air sudah mencapai dua kulah, maka tidak bisa membawa najis. Kalau pendapat beliau di sini, dua kulah adalah sama dengan 200 liter. Kalau bentuknya kubus, ya, maka di panjang, lebar, dan tinggi itu masing-masing sendok seperempat. Satu hasta seperempat. Satu seperempat hasta, sekitar 60 cm. 60 cm, 60 cm, 60 cm, maka itu satu kulah. Airnya, adapun wadahnya ya, kalau wadahnya segitu berarti airnya memenuhi wadah tersebut. Kemudian air najis ini tidak sah digunakan untuk keperluan apapun ya. Beliau mengatakan al-mau an-najis la yasihu al-intifa' bihi bi ayyi wajhin min wujuhil intifa' li najasatihi. Nah, berarti air najis tidak bisa digunakan untuk keperluan apapun. Kemudian masalah jika ada najis masuk ke wadah. Dan di situ wadahnya ada beberapa, tidak hanya satu, wadahnya lebih dari satu. Misalnya ada dua wadah, ini salah satunya kemasukan najis, salah satunya tidak. Maka bagaimana? Maka nanti ada yang namanya ijtihad. Ijtihad untuk menentukan air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Jadi air yang tahur itu yang mana? Yang suci yang mana? Kemudian yang mutan najis yang mana, nanti kita melakukan dengan apa ya, dengan tanda-tanda, misalnya airnya bergoyang misalnya seperti itu, atau misalnya kalau ada apa najisnya dari hewan dan yang bisa dilihat jejaknya. Wadahnya gerak, masih ada bergeser atau tidak, ya, dan lain sebagainya, yang menjadi indikator untuk menentukan bahasanya mana yang air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, tapi kalau nanti ada yang mengkabarkan orang yang terpercaya mengatakan airnya masuk najisnya itu masuk ke wadah yang ini, air kita bersabda perkataan orang tersebut. Kalau dia bingung ya. Mana suci, mana najis, tetap tidak bisa, maka yang hati-hati ya tidak digunakan semuanya. Nanti enggak ada yang lain ya. Dan penutup al-musannif tidak menyebutkan jenis yang kelima, macam air yang haram digunakan maksudnya. Itu mutlak, yaitu tahir mutahir, hadas dan menghilangkan najis, tapi apa air yang haram digunakan sebab air itu air curian atau air rampasan, maka hukumnya haram tapi sah ya. Mencuri air digunakan untuk wudu, wudu terus haram penggunaannya. Ya, kita lanjutkan satu fase lagi ya. Qala al-musannifu rahimallahu taala faslun juludul maitati, pasal tentang kulit-kulit. Wa juludul maitati tadhuru bitibaghi ila jildal kalbi. Terus kulit-kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan sebab dibal, penyamakan. Kecuali kulit apa? Jildal kalbi, anjing, khinziri, dan babi. Wama tawalada, dan yang dan peranakan cuma keduanya. Di anjing dan babi, aumin ahadima, atau peranakan dari salah satu dari keduanya. Dari anjing satu, kemudian dari babi saja. Artinya pasangannya, tapi salah satu ini, salah satunya adalah anjing atau babi. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun ilal adami. Tulang dari bangkai dan bulu atau rambutnya itu najis, seperti manusia. Yang disebut dengan apa, hidupnya mati yang syar'i tanpa sembilan yang halal, maka nanti menjadi maitah, menjadi bai ya, dari hewan jenis apapun. Kemudian maka semuanya menjadi najis, bagian-bagiannya disebabkan kematian. Tidak boleh dan digunakan bagian dari bangkai tersebut, tidak boleh dimanfaatkan kecuali kulit. Maka boleh ketika nanti sudah disama, kemudian dicuci dengan air. Setelah itu barulah jadi suci kulit tersebut. Bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Maka kulit, maka bangkai, ya, tanpa sembilan syar'i, bisa tanpa sembilan sama sekali, misalnya mati karena sakit, tapi tidak syar'i, maka menjadi bangkai hewan tersebut. Jadi hewan yang bisa dimakan dagingnya, semisal sapi, kambing, dan yang lainnya, kalau menjadi bangkai. Kalau disembelih secara syar'i, tidak menjadi bangkai. Adapun yang tidak boleh dimakan dagingnya, hewan-hewan, maka disembelih enggak disembelih dia menjadi bangkai. Karena enggak boleh dimakan. Maka setelah menjadi bangkai ini tidak boleh dimanfaatkan yaitu kulitnya ketika sudah disamak. Yang enggak bisa apa? Yaitu anjing sama babi. Mati, maka kulitnya ini bangkai. Dia harus disamak terlebih dahulu agar menjadi suci dan bisa dimanfaatkan. Dan kata beliau di sini adalah hanya kulitnya saja yang bisa dimanfaatkan, yang bisa menanam. Adapun yang lainnya enggak bisa. Ya. Bahkan bulunya itu juga enggak bisa gara-gara disamak. Walaupun nanti ada dia dimasukkan ke senajan dimaafkan kalau sedikit. Atau ada yang mengatakan ini ngikut penyamakan. Adapun yang lain ya enggak bisa. Ya, enggak bisa menjadi suci. Menyamak adalah menghilangkan ya sisa-sisa yang ada pada kulit. Yang sisa-sisa ini zat benda-benda zat ini bisa menyebabkan apa? Rusaknya kulit, membusuknya kulit. Dengan apa? Dengan sesuatu yang hirif, yang dia menyengat atau pedas. Tumbuhan yang sifatnya seperti itu. Bahkan kotoran burung merpati juga bisa digunakan. Karena mungkin punya sifat yang seperti itu. Jadi kalau menyamak itu tidak dipersyaratkan bendanya suci gunakan untuk menyamak. Karena menyamak, penyamakan kulit ini masuk dalam kali ihalah atau istihalah. Bukan masuk kategori izalatun najah. Karena masuknya ihalah, yaitu berubahnya dari satu keadaan-keadaan yang lain, satu zat ke zat yang lain, maka dia tidak dipersyaratkan memakai benda yang suci. Sehingga boleh menyamak dengan benda yang najis. Misalnya tadi, beda dengan izalatun najasa. Ya enggak bisa kalau izalatun najasa harus dengan benda suci, bahkan dikhususkan air kan begitu. Jadi nanti di yang lainnya, yang hal-hal tadi itu bisa yang menyebabkan apa rusaknya kulit atau pembusukan kulit. Dan dikatakan berhasil kalau dia nanti dimasukkan ke dalam air setelah disamak maka dia tidak kembali membusuk, maka akanlah berhasil. Adapun babi peranakan dari keduanya tadi disebutkan kecuali anjing dan babi dan peranakan kedua apa anjing sama babi ya, kawin punya anak ini namanya matawalada minhuma ya atau min ahadihima dari salah satu kawin dengan kambing, punya anak. Nah, ini juga tidak kulit. Demikian juga babi dengan yang lain, dengan hewan suci yang jadi hukumnya diikutkan induknya yang diikutnya najis. Anjing sama babi punya anak, anaknya di anjing sama kambing hukum anjing tidak kita ikutkan hukum kambing. Dalam bab ini diikutkan dengan yang yang berat atau yang nah, anjing sama babi ini ketika hidup saja dia posisinya apa? Najis. Dan tidak bisa disucikan dengan apapun. Ya, kan seperti itu ya logikanya. Apalagi dia mati. Jadi mati, kematian itu menyebabkan suatu menjadi najis. Kambing ketika hidup, mati tanpa disembelih menjadi najis. Tapi bisa di disama. Anjing sama babi waktu hidup mati, waktu hidup najis. Bisa disucikan? Tidak bisa. Dan mati kok disucikan? Ya bagaimana? Hidup saja tidak bisa disucikan, apalagi mati. Maka ada faedah, semua apa hewan itu suci dengan dia posisi hidup. Semua hewan itu suci karena dia hidup dan menjadi najis dengan sebab kematian. Jadi ya, kematian yang tanpa sembilan saat. Kecuali anjing dan babi, maka dia najis terus-menerus. Faedah, bagian yang terpotong dari hewan ketika hewan tersebut masih hidup. Misalnya ekornya atau apa? Ya. Atau yang lainnya, bagian yang lainnya, kakinya dan lain sebagainya. Ini bagaimana ketika ada hewan yang masih hidup terpotong anggota badannya? Maka hukmuhu hukmu maitatihi. Hukumnya adalah hukum bangkainya. Bangkainya hewan tersebut najis atau suci. Maka potongan anggota badan dari hewan tersebut ketika masih hidup dihukumi seperti bangkainya. Kambing terpotong ekornya ketika kambing masih hidup. Hukum dari ekor ini adalah sama seperti hukum bangkai kambing. Kambing bangkainya najis, maka itu najis. Nah, kalau yang bangkainya suci apa? Ya, kalau yang bangkainya suci kan apa? Belalang ya, sama ikan, ya kan? Itu. Kalau selain itu berarti kan bangkainya najis. Maka potongan anggota badan ketika masih hidup tadi juga najis. Karena apa? Dihukumi seperti hukum bangkainya. Adapun al-adami manusia ini suci. Ya, baik itu selama masih hidup, baik itu dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Tadi sebutkan illa al-adamiyu, kecuali manusia. Karena Allah SWT berfirman, walaqad karamna bani Adam. Surat Al-Isra ayat 70. Maka kalau ada anggota tubuh manusia terpotong ketika masih hidup ya, misalnya, maka itu suci. Dan penyamakan tadi menggunakan bahan ya, alat. Adapun ketika misalnya hanya di apa? Dipanaskan dengan sinar matahari saja, maka ini belum mencukupi sebagai penyamakan. Maka harus memakai bahan yang sifatnya hirif, yang bisa mengangkat yaitu sisa-sisa yang ada di kulit. Nah, kalau zaman sekarang banyak pakai bahan-bahan kimia itu sudah mencukupi. Kemudian beliau mengatakan kulit bangkai yang telah disamak itu tidak bisa menjadi suci kecuali sudah dibasuh, dicuci dengan air. Kemudian ketika bahan yang digunakan untuk menyamak ini adalah suci, kata beliau, wajib ghuslu al-jildi 'alal asah. Tetap wajib di cuci menurut pendapat yang kuat, kata beliau ya. Ya, nanti bisa dicek. Tapi ya sementara ya kita ikut karena ada pernyataan seperti ini menurut pendapat yang lebih kuat. Dan kulit yang disamak itu suci baik itu bagian luar ataupun bagian dalam. Bagian luar yang di sisi kanan kirinya atau bagian dalam. Bagian dalam enggak terkena ini, enggak terkena alat atau bahan penyamak. Bagian dalam ketika kulitnya kita belah misalnya atau kita gores dengan pisau, nah kemudian dan bagian dalamnya itu juga ikut suci. Ya. Padahal itu enggak kena apa? Tidak kena alat penyamak. Ya. Kan yang disamak bagian luar aja kan? Bagian luar aja. Dalamnya juga diikutkan hukumnya menjadi suci. Qala al-musannifu rahimallahu taala faslun awani az-zahab wal fiddah. Pasal menyebutkan tentang hukum-hukum penggunaan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Al-Imam Abu Syuja rahimallahu taala mengatakan wala yajuzu, tidak boleh hukumnya istimalu awani az-zahabi wal fiddati, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat selain dari emas dan perak, ya boleh digunakan. Minal awani berupa apa? Wadah-wadah. Nah, wadah itu apa? Al awani jamak dari inak, yaitu satu tempat yang digunakan untuk meletakkan menampung cairan kemudian ataupun makanan minuman, nah, itu dinamakan wadah. Jadi dia itu bisa menampung ada ruang untuk rongga udara seperti itu, ada ruangannya. Maka ini kalau apa terbuat dari emas dan perak tidak boleh digunakan. Piring dari emas misalnya, gelas dari emas juga, dan semisalnya wadah-wadah yang lain, wadah celak, wadah ya, yang kecil-kecil, kalau terbuat dari emas dan perak maka tidak boleh digunakan. Untuk penjelasan selanjutnya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih ada penjelasannya dan pasal-pasal berikutnya insyaallah kita bahas lagi di sesi yang ketiga insyaallah besok pagi. Demikian kita cukupkan dulu. Terima kasih atas segala perhatian partisipasi dari teman-teman sekalian. Semoga kita dimudahkan untuk memahami istiqomah, nanti membaca dan mempelajari kitab ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.